untuk menjelaskan kalimat al-jibt dan juga kalimat at-taghut. Mu'allif rahimahullah ta'ala mendatangkan kalam, ucapan dan tafsir dari seorang sahabah yang mulia, maka beliau membawakan kalamnya Umar radhiyallahu ta'ala an. Dan juga beliau mendatangkan kalamnya sahabat yang lain, Jabir. Yang dua ucapan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan dua ucapan ini dari Umar bin Khattab dan juga Jabir bin Abdullah. Mu'allaqan dengan sighah ta'liq. Tanpa menyebutkan sanad. Langsung Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala Jabir, qala Umar. Meskipun mu'allak akan tapi beliau datangkan dengan sigotul jazm. Dengan sigoh yang pasti. Qala berkata Umar. Qala Umar radhiyallahu ta'ala an al-jibtu asihru. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-jibtu asihru. Al-jibt itu adalah sihir. Tafsir dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini bukan pembatasan bahwasanya al-jibt itu hanya sihir saja. Akan tapi tafsir yang seperti ini sebagaimana dikenal oleh mereka para ulama, at-tafsiru bil misal. Mentafsirkan akan tapi dengan mendatangkan contohnya. Di antara termasuk al-jibt adalah sihir. Padahal di sana enggak cuma sihir, ada yang lainnya. Al-kahanah, perdukunan itu juga termasuk al-jibt. Al-asnam, berhala-berhala yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala juga termasuk al-jibt. Akan tapi di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangkan dengan misal. Yang dikenal dengan at-tafsiru bil misal, mentafsirkan dengan mendatangkan contohnya, bukan membatasinya. Al-jibt adalah sihir, wat-taghutu syaitan. Dan taghut itu adalah syaitan. Bahkan syaitan ini adalah ra'us tawagit. Termasuk dari pentolannya para taghut. Dan ini juga tafsir bil misal, mentafsirkan sesuatu dengan mendatangkan contohnya. Bukan membatasinya. At-tawagit katsirah. Taghut itu banyak. Nah, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahasanya taghut itu banyak. Ra'asnya adalah, penolannya adalah iblis dan syaitan. Wa qala Jabirun, dan berkata Jabir. Jabir inilah Jabir ibn Abdullah. Al-Ansari Al-Khazraji. Termasuk penduduk Madinah. Sahabiyun Jalil, termasuk sahabat yang mulia. Ku ibunya beliau adalah Abu Abdullah. Dan juga terkadang dikunyai dengan Abu Abdurrahman. Jabir ibn Abdullah huwa wa Abu Sahabian. Dia dan bapaknya adalah seorang sahabi. Abuhu sahabi wa ibnuhu sahabi, bapaknya seorang sahabat dan anaknya juga seorang sahabah. Bapaknya adalah seorang bapak yang saleh. Begitu pula lahir darinya seorang anak yang saleh. Jabir ibn Abdullah adalah gambaran figur seorang pemuda yang sempurna. Seorang pemuda yang saleh, yang patut untuk dijadikan teladan, yang patut untuk dijadikan sebagai contoh, yang sangat sedikit sekali kita dapatkan di zaman ini, bahkan tidak bisa didapatkan yang semisalnya. Jabir bin Abdullah adalah seorang yang contoh, seorang pemuda yang taat kepada Allah. Contoh seorang pemuda yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seorang pemuda yang taat kepada orang tuanya. Contoh seorang pemuda yang memiliki tanggung jawab yang besar. Kemandirian, kedewasaan. Sifat-sifat yang sama sekali sulit untuk kita dapatkan pada pemuda di zaman kita ini, yang kebanyakan mereka karena besar ego yang ada pada dirinya, dia akan lebih mendahulukan keinginannya daripada untuk mentaati kedua orang tuanya. Dia akan lebih mendahulukan keinginannya daripada dia harus melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tidak demikian Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Contoh seorang syabab, pemuda yang saleh, pemuda yang taat, pemuda yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwanya, karena taatnya kepada Allah dan Rasulnya, sampai-sampai Jabir bin Abdullah tidak pernah absen dari peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua peperangan kecuali di sana satu peperangan, yakni ketika perang Uhud. Itu pun karena taat kepada orang tuanya. Itu pun karena taat kepada ayahnya. Sehingga beliau Jabir bin Abdullah ini, meskipun besar keinginannya untuk bisa mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi semangatnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud tersebut, akan tapi ayahnya karena memiliki tanggung jawab anak perempuan yang berjumlah 9. Sehingga ketika itu, ketika peperangan Uhud itu, ayahnya berpesan kepada Jabir bin Abdullah untuk tidak boleh ikut peperangan kali ini dan menjaga adik-adiknya, adik-adik perempuannya yang berjumlah 9 tadi. Perhatikan bagaimana Jabir bin Abdullah, meskipun besar keinginannya, meskipun besar semangatnya, tingginya, kemauannya yang keras untuk mengikuti perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi karena orang tuanya menghendaki, menginginkan untuk supaya dia bisa menjaga adik-adiknya, sehingga orang tuanya meminta untuk Jabir itu tinggal, tidak mengikuti peperangan tersebut. Jabir pun memenuhi keinginan ayahnya, maka beliau terlewatkan satu peperangan tersebut. Tanggung jawab, keinginan, bagaimana beliau melepaskan keinginan yang itu menjadi keinginannya untuk mentaati orang tuanya, untuk mentaati ayahnya. Nah, dan itu bukan suatu kemungkaran ketika itu, ketaatan kepada ayahnya tersebut, tidak mengikuti jihad untuk menjaga adik-adiknya, bukan suatu kemungkaran. Sehingga beliau dahulukan, beliau mentaati kemauan ayahnya dan meninggalkan keinginannya. Bahkan dalam kondisi yang lain, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu ketika diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cerita ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Jabir ibn Abdullah diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jabir ibn Abdullah, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu sudah menikah, wahai Jabir? Jabir menjawab, "Na'am, tazawwajtu." Aku sudah menikah. "Hal bikran aw thayyiban?" Apakah yang kamu nikahi itu adalah seorang gadis ataukah seorang janda? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Bal thayyiban, bahkan aku ini menikahi seorang janda ya Rasul." "Limadha ma tazawwaja bikran hatta tula'ibaha wa tula'ibaka?" Kenapa engkau tidak mau menikahi seorang gadis yang engkau bisa bercanda dengannya, dia bercanda denganmu? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Tuwfiya walidi wali akhwat sigar." Bapakku meninggal ya Rasulullah dalam keadaan meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil, adik-adikku yang berjumlah 9. "Fatazawwatu thayyiban," maka aku pun menikahi seorang janda. "Hatta tu'addibaha wa taquma 'alaiha," supaya janda tersebut bisa mendidik adik-adikku dan juga bisa mengatur mereka, merawat mereka, membimbing mereka. Sebuah tujuan dari pernikahannya yang itu bahkan sangat sedikit sekali kita dapatkan di zaman kita ini. Bahkan mungkin kita tidak pernah dapat di pemuda yang seperti ini. Nah, lebih mementingkan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya daripada hanya sekedar keinginannya, sekedar keegoisannya. Nah, biasanya seorang pemuda lebih egois. "Wah, aku lebih memilih yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini." Tapi lihat bagaimana Jabir ibn Abdullah, tujuan dari menikah. Tujuan dia di dalam pernikahannya karena beban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berupa pemeliharaan terhadap adik-adik perempuannya. "Tazawwatu thayyiban hatta tu'addibaha wa taquma 'alaiha." Maka aku menikahi janda ya Rasulullah supaya bisa mendidik mereka, membimbing mereka, merawat mereka. Yang dipikirkan adik-adiknya. Nah, yang itu menjadi tanggung jawab beliau. Nah, Lebih-lebih lagi kalau seandainya engkau itu adalah seorang ayah. Engkau adalah seorang bapak yang memiliki sekian anak. Atau engkau adalah seorang ibu yang memiliki sekian anak. Maka juga harus selektif. Bukan hanya sekedar ada yang datang kepadamu kemudian kau terima khidbahnya. Engkau melamar gadis yang ingin kau lamar tanpa engkau memikirkan bagaimana kondisi anakmu nanti setelah pernikahan. Nah, ya kalau engkau seorang ayah dengan sekian anak untuk mendidik mereka supaya mereka terdidik, supaya mereka bisa terbimbing. Berarti pilih di sana wanita yang bisa memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, kalau seandainya engkau seorang janda dengan memiliki sekian anak, maka engkau pikirkan bagaimana anak-anakku ini. Nah, apakah laki-laki yang melamarku ini nanti akan mampu untuk mendidiknya? Akan mampu untuk membimbingnya? Mengajarinya kebaikan-kebaikan? Ataukah justru malah aku mengambil seorang laki-laki yang itu tidak sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap anakku? Nah, maka sampaikan, aku ini seorang janda. Punya sekian anak, tanggung jawab yang besar. Sedangkan kamu ingin melamarku. Apakah engkau sanggup dengan keadaanku yang seperti ini? Pilih. Jabir ini tanggung jawabnya adik-adiknya. Lebih-lebih ke antum, kalau seandainya antum sebagai ayahnya, antum sebagai ibunya. Nah, maka harus pandai-pandai di dalam memilih pasangan. Nah, tidak setiap orang yang berkhidbah ingin melamarmu, kemudian kau terima daripada enggak dapat sama sekali. Bukan seperti itu. Nah, pikirkan, sampaikan, aku punya tanggung jawab. Anak-anakku sekian. Apakah kamu sanggup? Nah, mendidik anak ini bersama. Mengasuh mereka bersama. Nah, Jabir bin Abdillah seorang pemuda yang luar biasa. Tanggung jawab yang dibebankan kepadanya itu lebih beliau dahulukan daripada sekedar egois yang ada pada dirinya. Tazawwajtu thayyiban ya Rasulullah, aku menikahi seorang thayyib, janda. Padahal kalau menikahi gadis keuntungannya banyak. Disebut oleh Rasul, hatta tula'ibaha wa tula'ibaka. Kalau engkau menikahi seorang gadis, maka engkau bisa bercanda dengannya dan dia pun bisa bercanda denganmu. Tudha'ikuka wa tudha'ikuka wa tudha'ikuka. Engkau akan bisa tertawa dengannya, bersamanya. Dia pun juga akan bisa tertawa denganmu. Ya. Nah, namanya menikahi gadis. Nah, bisa berbahagia bersama, senang bersama, bercanda bersama. Nah, berbeda kalau janda yo. Nah, tapi Jabir bin Abdillah mendahulukan, sehingga pantas beliau Jabir bin Abdillah menjadi seorang figur pemuda yang bisa dijadikan sebagai teladan, contoh bagi pemuda-pemuda di zaman kita ini. Nah, seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah. Seorang pemuda yang takwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf atau dalam bukan perkara yang mungkar. Nah, seorang pemuda yang lebih mendahulukan tanggung jawabnya daripada hanya sekedar keinginannya. Nah, itu dalam masalah pernikahan, apalagi kalau itu cuman dibandingkan dengan permainan, oh lagi main, orang tuaku nyuruh, aku lagi main, orang tuaku memberikan perintah. Nah, sesuatu yang itu hanya sekedar permainan. Nah, Jabir bin Abdillah dalam masalah pernikahan pun, dalam masalah jihad yang itu memiliki nilai di dalam dinul Islam, memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan belum wajib baginya ketika itu memang. Nah, orang tuanya meminta, antum tinggal di rumah, jaga adik-adikmu, jaga adik-adik perempuanmu, biar abi yang berangkat jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir bin Abdullah mentaati perintah orang tuanya dan meninggalkan ego yang ada pada dirinya. Nah, ketakwaan, ketaatan, tanggung jawab, kedewasaan luar biasa ada pada diri beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Jabirun atawagidu kuhan. Jabir berkata, togut-togut itu adalah kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan. Yang mana dahulu para syaitan itu turun kepada dukun-dukun tersebut di zaman jahiliyah. Fi kulli hayyin wahid. Pada setiap kampung itu ada satu dukun. Di zaman jahiliyah, di setiap kabilah, mereka memiliki dukun yang mereka berhukum dengannya. Setiap terjadi permasalahan, setiap terjadi perselisihan, maka mereka akan mendatangi dukunnya dari kabilah tersebut. Ketika terjadi cekcok, permasalahan yang besar, maka mereka pun mendatangi dukun-dukun tadi dan berhukum dengan mereka, meminta keputusannya. Bagaimana yang harus ditempuh, bagaimana yang harus dilakukan. Nah, maka Jabir bin Abdullah ini menerangkan bahwasanya taghut itu adalah kuhan. Taghut itu adalah para dukun, dan ini juga tafsir bil mithal, memberikan contoh dengan atau mentafsirkan dengan memberikan suatu contoh bahwasanya di antara taghut, termasuk dari taghut itu adalah kahin, dukun yang tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya taghut itulah syaitan. Kalau yang disebutkan oleh Umar bin Khattab taghut itulah syaitan, maksudnya adalah syaitanul ins. Masuk juga di situ syaitanul jin dan syaitanul ins. Dalam kalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya taghut itulah syaitan, masuk di dalamnya syaitan al-jin dan syaitan al-ins. Sedangkan kahin itu adalah syaitanul ins, syaitan dari kalangan manusia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.